Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa? Yeah. Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa? Boleh saja kau pakai Tensong, tapi kau jangan hina Erigo. Boleh saja kau pakai Roughneck, tapi kau jangan hina Erigo. Kata dokter Tista harus support brand lokal daripada beli brand KW, yeah. Brand KW, yeah. Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa? Yeah. Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa kau pakai Erigo? Emang kenapa? Yeah. Aku cinta Erigo. Oh yeah.